الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab tauhid pada bab maja'a fitanjim, apa yang telah datang tentang perbintangan. Nah, dimasukkan bab At-Tanjim ke dalam kitab Tauhid karena di sana adanya perbintangan-perbintangan atau ilmu perbintangan yang diyakini dengan keyakinan-keyakinan tertentu yang bisa menjadikan sebab terjatuh kepada kebatilan, kesyirikan, sehingga dimasukkan bab ini di dalam kitab Tauhid sebagai upaya menyelamatkan diri dari perkara berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu. Ya, masyaallah muslimin, maka akan dibawakan riwayat yang datang dari Imam Al-Bukhari, dikeluarkanlah Imam Bukhari. Kita bacakan dalil yang dibawakan oleh al-Imam. Qala al-Bukhari. Berkata Imam al-Bukhari fi sahihihi, di dalam kitab sahih beliau, Mukhtasar Sahihul Bukhari. Qala Qatadah. Telah berkata Qatadah. Al-Imam Bukhari meriwayatkan secara muallaq riwayat dari seorang tabi'in bernama Qatadah. Apa kata Qatadah rahimahullah? Qala khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalasin. Khalaqallahu, Allah Ta'ala telah menciptakan hadihin nujum, bintang-bintang ini, lisalasin, untuk tiga perkara. Allah telah ciptakan bintang-bintang ini lisalasin, untuk tiga perkara. Hikmah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, hikmah diciptakannya bintang itu untuk apa? Iya, Disinilah butuhnya seorang terhadap bimbingan ilmu, sehingga tidak terjatuh kepada kebatilan apalagi kesyirikan. Maka Imam Bukhari membawakan dalam kitab sahihnya, dalam kitab beliau Bad'ul Khalqi bab fin nujum, Imam Bukhari membawakan riwayat dari Qatadah, kibaru tabi'in, pembesar, ulama besar dari kalangan tabi'in. Qala khalaqallahu hadhihi an-nujum lis-salasin. Allah ciptakan bintang-bintang ini untuk tiga perkara. Apa saja? Yang pertama, zinatan lis-sama'i, sebagai zinah, perhiasan bagi langit. Hikmah yang pertama diciptakannya bintang-bintang oleh Allah Ta'ala adalah zinatan lis-sama'i, sebagai perhiasan-perhiasan yang ada di langit. Yang kedua, warujuman lis-syayatini. Yang kedua, warujuman lis-syayatin, sebagai pelempar-pelempar setan. Sebagai pelempar setan-setan. Ya. Yang ketiga, wa'alamatin yuhtada biha, dan sebagai alamah, tanda, petunjuk. Yuhtada biha, yang bisa dijadikan sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk arah, sebagai tanda-tanda yang ada di langit. Yuhtada biha, yang bisa dijadikan sebagai petunjuk. Tiga ini, tiga hikmah diciptakannya bintang ini telah jelas dalam Al-Quran. Nanti kata-kata kita sebutkan. Lalu kata Imam Qatadah, faman ta'awwala fiha khairu dzalik. Maka barang siapa yang dia itu ta'awwala, menafsirkan, mengartikan selain tiga perkara itu, akhto'a wa adha'a nasibahu, maka sungguh dia telah salah, keliru. Faqad akhto'a, sungguh telah berbuat kesalahan. Wa adha'a nasibahu, dan telah menyia-nyiakan bagiannya, nasibnya. Telah menyia-nyiakan nasibnya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah membebankan atas dirinya, membebani atas dirinya dengan suatu perkara yang tidak ada ilmu baginya. Maka dia telah takalluf. Takalluf artinya membebani sesuatu pada dirinya yang Allah tidak berikan ilmu atasnya. Hadis rawahu al-Bukhari. Kembali kepada ucapan Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari sudah masyhur imam fil hadis. Di dalam kitab sahihnya, maksudnya kitab sahihnya, Sahih Bukhari pada bab Bad'ul Khalqi. Naam. Di dalam kitab sahih beliau, Sahih Bukhari, Bad'ul Khalqi, bab fin nujum. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah. Siapa Qatadah ini? Qatadah huwa, dia adalah Ibnu Ti'amah. Ibnu Ti'amah. Ya. Dan beliau As-Sadusi, Abu Al-Khitab, Abu Al-Khitab, Ad-Darirul Akhmah. Dan beliau orang yang dilahirkan dari kecil dalam keadaan akhmah, tidak melihat. Lahir dalam kondisi buta. Darirul Akhmah, dia dalam kondisi buta tapi semenjak lahir. Beliaulah Imam Qatadah. Beliau Ibnu Ti'amah. Ibnu Di'amah As-Sadusi Abu Al-Khitab Al-Basri Beliau adalah Al-Basri. Iya. Dan beliau barakallahu fikum kana ayah fil hifdhi wa imaman fin nasab min akabir tabi'in. Beliau termasuk ayat tanda-tanda yang Allah berikan kepada manusia dalam hafalan. Iya. Kenapa? Karena beliau seorang imam yang lahir dalam kondisi buta. Kondisi buta rahimahullah. Walaupun dalam kondisi buta, beliau belajar. Belajar dan beliau menghafal Al-Quran. Dan kelebihan yang Allah berikan kepada beliau ialah beliau sangat kuat hafalannya. Beliau sangat kuat hafalannya. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Tadribur Rawi bahwasanya beliau pernah menghafal surat Al-Baqarah. Dia menghafal surat Al-Baqarah. Dan kemudian beliau baca dan tidak ada satu huruf pun yang terlewatkan. Beliau memiliki kekuatan hafalan. Sampai dikatakan, kata Abdullah Al-Mazani, ma ra'aitu alladhi wa ahfad minhu. Aku belum pernah melihat sosok manusia yang sangat kuat hafalannya dibandingkan Imam Qatadah. Kalau dia mendengar hadis, sekali mendengar maka beliau hafal. Iya. Beliau langsung menghafal. Iya. Dan beliau barakallahu fikum dikisahkan quri'a alaihi shahifah Jabir marratan wahidah. Pernah dibacakan lembaran hadis yang ditulis oleh Jabir marratan wahidah, dibaca sekali. Fahafidhoha. Maka begitu dibacakan sekali, dia langsung menghafal. Dia langsung hafal dengan hadis yang dibacakan kepada beliau. Naam. Itulah maka dikatakan imam fil hifdh. Dia buta namun Allah berikan kelebihan dari sisi hafalan. Menghafal ilmu. Iya. Sehingga ma'asyiral muslimin, inilah para ulama yang mendahului kita dalam kebaikan dalam belajar ilmu agama. Walaupun buta, tidak menghalangi belajar Al-Quran. Walaupun buta, tidak menghalangi mereka untuk belajar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang yang buta dari lahir di zaman sekarang, yang kadang Allah berikan kelebihan-kelebihan hafalan. Iya. Allah berikan musibah, namun kadang Allah berikan kebaikan yang lain, kuatnya hafalan. Maka alangkah baiknya kalau seandainya dia diberi musibah tidak melihat dari lahir, sementara diberikan oleh Allah kelebihan hafalan untuk menghafal ayat, menghafal hadis. Ini akan lebih besar manfaatnya daripada seorang naam dia khawatir. Akhirnya apa? Khawatir tidak mendapatkan bagian dunia. Iya. Coba kalau alihkan konsentrasinya terhadap agama, maka ini akan lebih besar manfaatnya. Karena ilmu jauh lebih besar manfaatnya daripada harta. Iya. Kalau zaman sekarang orang buta cenderungnya untuk belajar apa? Ilmu mijet. Ya, ini akan lebih. Insya Allah kalau dia diberi kelebihan hafalan dan dia manfaatkan hafalannya, ini jauh lebih besar. Seperti Imam Qatadah rahimahullah. Dan beliau wafat, ada yang mengatakan pada tahun 117 Hijriah. Ada yang mengatakan 118 Hijriah. Beliau termasuk min akabir at-tabi'in, ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in rahimahullah. Apa kata Imam Qatadah? Lihat. Imam Qatadah menerangkan. Menerangkan ilmu yang terambil dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Menerangkan khalaqallah, khalaqallahu, Allah Ta'ala telah ciptakan hadihin nujuma, bintang-bintang ini, lisalasin, untuk tiga perkara. Kata Syekh Utsaimin, khalaqallahu hadihin nujuma lisalasin, li salasin. Lam di sini sebut lamu ta'lil. Apa lamu ta'lil? Lam yang mengandung makna, arti, tujuan, alasan. Ai libayanil illah wal hikmah. Untuk menerangkan alasan atau hikmah. Hikmah Allah menciptakan bintang-bintang untuk tiga perkara ini. Itu maknanya. Yang kedua, kalimat as-salasi. Qauluhu wa yajuzu lis-salasati. Bisa muannas lis-salasah. Lakin as-salas ahsanu. Tapi kalau dibaca lis-salasi ini lebih baik. Lis-salasi hikamin. Allah ciptakan tiga bintang-bintang ini lis-salasi hikamin. Tiga hikmah di antaranya. Walihada hudifat ta'u ta'nis. Oleh karena itulah dibuang huruf lisalasati. Taknya dibuang pada kalimat lisalasati. Menjadi lisalasi. Karena apa? Bentuknya mu'annas. Hikah, hikmah. Yang pertama, wassalasu hiya al-ula. Yang pertama, zinatun. Zinatun lissamai. Yang pertama, perhiasan. Perhiasan yang ada di langit. Dalilnya apa? Lihat. Imam Qatadah menyebutkan tiga tujuan Allah menciptakan bintang berdasarkan dalil. Yang pertama, untuk perhiasan di langit. Seperti dalam surat Al-Mulk ayat kelima. Allah berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Lihat, walaqad, dan sungguh-sungguh zayyana as-samaa'a, kami telah hiasi langit itu, langit dunia maksudnya, bimasabih, dengan lampu-lampu, misbah, seperti lampu. Apa itu maksudnya? Bintang-bintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang sebagai pelempar-pelempar setan. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwasanya diciptakannya bintang-bintang itu sebagai zayyana sama, kami jadikan perhiasan-perhiasan yang ada di langit dengan lampu-lampu, misbah. Apa bentuknya? Bentuknya adalah bintang-bintang yang menyala itu. Lianal insan, dikarenakan manusia, idza ra'as sama'a safiyah fi lailatin ghaira muqmarah wa laysa fiha kahraba yajid li hadhihi an-nujum. Sebab seorang kalau melihat ke atas, dia melihat ke atas sana dalam kondisi safiyah, terang benderang, cerah, langitnya tidak mendung, ya, fi lailatin, di malam hari, na'am, fi ghairi muqmirah, tanpa ada rembulan, bulannya tidak kelihatan. Walaysa fiha kahroba, tidak ada lampu-lampu yang terang. Apa yang terlihat? Yajid lihadhi nujum. Niscaya dia akan mendapatkan di atas sana bintang-bintang. Dalam kondisi minal jamal al-azim, dalam kondisi bintang-bintang tersebut sangat indah. Jamalul Azim, Jamalul Azim, luar biasa indahnya. Ma la ya'lamuhu illallah, yang tidak mengetahui keagungan itu kecuali Allah. Yang terlihat sejumlah itu, tapi hakikatnya ribuan yang bisa, yang Allah Ta'ala ciptakan dari bintang-bintang tersebut. Fatakunu ka'anna ghayatun mahallah bi anwa'i minal fiddah allami'ah. Kamu lihat bintang yang terang benderang tadi, seolah-olah itu dalam di tempat yang sangat indah, yang terang berkilat, ya. Al-fiddah lami'ah, seperti apa namanya? Fiddah yang mengeluarkan cahaya. Hadhihi najmah mudhi'ah kabirah tamilu lil jamrah. Bintang ini menyala, warnanya cenderung kepada warna merah. Wa ditamilu ila zarqah, atau kepada biru atau warna yang lainnya. Wa hadhi khafifah wa hadhi mutawassithah, ini ada yang kecil, ada yang besar atau yang sedang. Wa hadha syai'un musyahid, bintang yang besar, bintang yang kecil, yang warnanya kemerahan, yang terang, yang putih tadi, semuanya bisa disaksikan. Wal naqulu, nah sekarang pertanyaannya, jadi jelas bahwasanya fungsi bintang yang ada di atas sana sebagai hiasan-hiasan langit dunia. Langit dunia adalah yang kita lihat dengan mata telanjang itu, bukan untuk meramal nasib, bukan untuk menentukan nasib sial atau untung seseorang. Nah, sekarang pertanyaannya. Wa hal naqulu inna zahiratal ayat karima anna nujuma murassa'ah fis sama. Pertanyaannya, apakah kita mengatakan secara zahir ayat bahwa bintang-bintang itu, apakah itu melekat ke langit? Ini langit, nempel di langit. Au naqulu la yalzimu dzalik, ataukah tidak mengharuskan demikian? Iya. Apakah lampu itu, bintang tadi nempel di langitnya atau tidak menempel di langitnya? Apa kita akan mengatakan demikian? Maka al-jawab, jawabannya la yalzimu min dalik, tidak mengharuskan bintang-bintang tadi nempel di langitnya. Kenapa? Antakuna nujuma murassa'ah fis sama, tidak mengharuskan bintang tadi nempel di langitnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 33. Dalil kalau bintang yang kita lihat itu tidak nempel di langitnya. Allah berfirman, wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Surat Al-Anbiya 33. Wa huwa alladhi, dan dialah Allah zat yang telah menciptakan al-laila wan nahar, waktu malam, waktu siang. Wa syamsa wal qamar, yang menciptakan matahari dan rembulan. Kullun, semuanya itu, apa itu? Siang, malam, matahari, rembulan. Fi falakin yasbahun, ayat turun pada porosnya, pada garis edarnya itu, mereka yadurun, berputar. Artinya apa? Kullun lahu falak, masing-masing memiliki garis edarannya. Wa ana syahadtu bi'ini annal qamara khasafa najma minan nujum ay khattaha, saya lihat sendiri, saya saksikan dengan mata saya sendiri bahwa rembulan itu tertutup oleh bintang-bintang najmah minan nujum, apa namanya, gugusan bintang dari bintang-bintang yang ada. Ayhotoha. Wa hiya minan nujumil lamiah kabirah. Bintang itu menyala dengan terang. Ka'an kana yaqrabu haulaha min akhir syahr. Yang itu terjadi di akhir-akhir bulan. Wa inda qurbil fajr, mendekati waktu fajar. Khotoha, dia menutup. Syekh Utsaimin ingin membuktikan makna ayat, apakah bintang tadi sebagai hiasan langit harus nempel di langitnya atau tidak. Jawabannya Syekh, bahwasanya bintang itu, rembulan tadi, punya garis edarannya sehingga tidak harus nempel di langitnya. Yang kedua, Syekh menyaksikan dengan matanya sendiri bahwasanya melihat gugusan bintang menutup rembulan di akhir waktu fajar. Naam. Fakunna lana roha bil marroh. Kami tidaklah melihat hanya sekali. Wadhalika qabla amain fi akhir Ramadan. Dan ini terjadi sebelum 2 tahun di akhir Ramadan. Idan, kalau begitu kesimpulannya apa? Hiya aflakun mutafawithatun fil irtifa'i wan nuzul. Kalau begitu, bintang yang ada di langit itu adalah memiliki garis edaran. Garis edar yang mutafawithah, bertingkat-tingkat. Fil irtifa', ketinggiannya, wan nuzul, turunnya, turun dan naiknya. Wala yalzimu an takun murassah. Tidak mengharuskan makna ayat bintang itu nempel di langitnya. Ini jawaban Syekh rahimahullah. Fa in qila. Kalau ada orang bertanya lagi. Kalau ada orang tanya lagi, famal jawabu an qaulih. Lalu jawaban firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mulk, Zayyannas sama'ad dunya. Sungguh kami telah hiasi langit, langit dunia. Kulna, kami jawab, innahu la yalzimu min tazyinis syai bis syai ayyakuna mulasaqan lah. Yang namanya menghiasi sesuatu itu tidak mengharuskan sesuatu hiasan tadi nempel pada barangnya. Iya, langit dihiasi dengan bintang. Tidak mengharuskan sesuatu yang menghiasi tadi nempel pada barang yang akan dihiasinya. Aro'aita, tidakkah Anda melihat? Law anna rajulan ammara qasra. Coba kamu lihat. Kalau ada orang ingin menghias istananya, rumahnya. Wa ja'ala hawlahu surayat. Lalu istananya dijadikan surayat, lampu-lampu yang digantung. Antum lihat lampu-lampu? Ada yang nempel, ada yang gantung. Dulu ini lampu yang di tengah antum, lampu apa nama ini? Namanya surayat, lampu yang digantung. Kalau dulu digantung pakai kendil, taruh hias. Iya. Maka kamu lihat di situ lampu yang surayat, lampu yang digantung tadi, kabiratun wa jamilah, besar dan indah. Kan ini akan semakin indah lagi kalau warnanya warna-warni. Tapi kan ini masjid sederhana mungkin ya. Kalau istana luar biasa, dibikin lampunya itu berwarna-warni, berputar-putar, semakin indah. Apakah mengharuskan lampu itu nempel di dinding atau di atapnya? Fal jawab, tidak. Walaisat ala judronih, tidak mengharuskan dia nempel di temboknya. Fanadhir ilal qasr min ba'di yara annaha zinah lahu, maka orang yang melihat memandang kepada istana yang dihiasi tadi min bu'din dari jauh. Dia lihat dari jauh. Dari kejauhan yang luar biasa akan terlihat annaha zinah lahu, itu hiasannya. Wa illam takun mulasaqah, sekalipun tidak nempel. Dilihat dari jauh kesannya lampu nempel di atas langit-langit istana tersebut. Dari jauh. Kalau dilihat dari jauh. Ternyata kalau dilihat dari dekat, lampunya tidak nempel di atas langit-langitnya. Perhatikan. Demikianlah Syekh Al-Utsaimin ingin memahamkan kepada kita bahwa apa yang kita lihat di atas sana adalah sesuatu yang sangat jauh. Naam, dan itu langit memiliki sab'at tara'iq, memiliki lapisan-lapisan. Iya. Ini sisi pertama, faedah bintang adalah untuk hiasan langit, bukan untuk ngeramal nasib. Taib. Yang kedua, jadi Imam Qatadah membawakan ucapan berdasarkan ayat. Cuman beliau tidak sebutkan apanya, ayatnya. Ulama dulu, para ulama salaf, mereka sedikit ucapannya, tapi terkandung ilmu yang dalam. Iya. Makanya antum lihat ulama salaf, mereka berbicara ringkas, tapi isinya adalah dalil. Itu para tabi'in. Beliau mengatakan bintang diciptakan untuk tiga hal. Satu, dua, tiga. Tanpa menyebutkan ayat, tanpa menyebutkan hadis, tapi berdasarkan ayat dan hadis. Ucapannya baligh. Membantah orang yang ada pada zaman beliau. Syekh Shaleh Fauzan menerangkan, ucapan Imam Qatadah adalah untuk membantah orang yang ada pada zaman itu yang menafsirkan adanya bintang-bintang untuk selain tiga hal. Iya, lihat. Jadi ulama berbicara dalam rangka membantah. Imam Qatadah berbicara bintang diciptakan untuk tiga hal, bukan untuk yang lain, bukan untuk meramal nasib, untuk membantah orang yang berbicara tanpa ilmu. Ini perlu dipahami. Sehingga dakwah para tabi'in, ucapan para imam dahulu adalah seringkali ilmu yang mereka sampaikan, termasuk para ulama menyusun hadis, menulis hadis, menulis kitab, penjelasan akidah Ahlus Sunnah misalnya, untuk membantah Ahlul Bid'ah. Seringkali demikian. Yang kedua, tujuan yang kedua Allah ciptakan hikmah dari bintang ialah rujuman lisyayatin, pelempar setan. Ay, syayatin al-jinni, setan jin. Sebab setan ada dua. Yang pertama, setan dari kalangan manusia. Yang kedua, setan dari kalangan jin. Ya. Naam, dan kita diperintahkan untuk berlindung diri dari setan jin dan setan manusia. Iya. Makanya Abu Hurairah, atau dalam riwayat, ketika ada seorang menolak hadis sahih, coba pegang dia. Terus diapakan? Diruqyah. Khawatir bahwa dia itu bukan manusia, jin, kafir. Bisa jadi. Karena sebagian jin kafir menginginkan manusia ikut kafir. Taib. Walaisu syayatin al-ins, bukan setan manusia. Liana syaitan al-ins lam yasiluha, karena setan setan manusia tidak pernah sampai ke atas langit sana. Tidak sampai ke langit sana. Tidak nyampe. Ya. Lakin syayatinul jin wasaluha. Tapi setan-setan jin, mereka undung-undungan. Sampai ke langit sana. Mencuri pendengaran-pendengaran langit. Berita-berita langit yang selanjutnya disampaikan jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya, jin yang di bawahnya, selanjutnya diinformasikan kepada para dukun-dukun untuk disebarkan di tengah manusia sebagai fitnah. Nah ini mereka mampu. Ya ma'sarul jin, in istata'tum antan fudu, ditantang oleh Allah dalam surat Ar-Rahman, kalau kalian mampu, hei bangsa jin, mampu menembus langit, maka silahkan kalian tembus. Ternyata mereka tidak mampu. Kenapa? Fanfuduha. Maka silahkan kalian tembus ke sana. Ternyata tidak mampu. Iya. Sehingga fahum akdar min syayatinil insi, setan jin lebih mampu dari setan manusia. Kalau ada orang katanya bisa naik ke atas, pakai apa? Pakai pesawat sampai ketinggian yang paling tinggi sana. Maka jin lebih mampu. Walahum quwwatun 'azimah nafidah. Jin memiliki kekuatan yang bisa dibuktikan. Qala ta'ala, contoh. An 'amalihim addal 'ala qudratihim. Contoh atas tindakan jin yang menunjukkan kemampuan mereka. Wasayatina kullabanna'in wa ghawas. Jin yang ditundukkan oleh Nabiullah, oleh Allah Ta'ala untuk Nabi Sulaiman. Jin-jin ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman. Apa itu? Wasayatin, dan jin-jin. Kullabanna', jin-jin yang mereka itu kullabanna', yang semuanya bisa membuat bangunan. Wakwas, dan yang bisa masuk ke dasar laut. Iya. Iya. Asakharna li Sulaiman. Kami tundukkan jin-jin tadi untuk Nabi Sulaiman, membikin apa namanya? Wali. Sebesar apa? Dalam surat Ar-Rahman, dalam surat An-Nahl, An-Naml, mereka diperintahkan oleh Nabi Sulaiman bikin kuali-kuali seperti telaga apa namanya yang sangat besar di situ. Wa akharina muqarranina fil aswad, dan sebagian lagi mereka terbelenggu. Wa qala ta'ala, Allah kisahkan juga. Qala ifrit, jin yang bernama ifrit. Minal jinni, ketika Nabi Sulaiman ingin mendatangkan singgasananya Bilqis, atau dia mengatakan bukan namanya Bilqis, dia meriwayatkan lemah, Raja Saba, maka ifrit berkata, ana atika bihi qabla an takuma min maqamik, saya akan boyong, saya akan datangkan singgasana Raja Saba. Raja Saba di Yaman, di negeri Yaman, ke Syam. Di mana itu? Baitul Maqdis. Yaman, Baitul Maqdis. Qabla an takum min maqamik, sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Ya, cepat sekali. Bukan hitungan jam sebelum berdiri. Tapi ada yang lebih hebat. Orang yang memiliki ilmu memohon kepada Nabi Sulaiman memboyong sebelum matanya berkedip. Berkedip sudah datang. Ini dikisahkan oleh Allah kehebatan para jin-jin. Dan setan jin tadi dilempar oleh Allah Ta'ala ketika naik ke langit dengan bintang-bintang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ok. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan ini. Wa akhiru ta'wana wal afu minkum. Astaghfiruka wa atubu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillah.